Awak ingat tak setahun yang dulu? Ada apa eh? Awak ni, lupalah tu. 1 April 2015. Kali pertama saya mula-mula jumpa awak. Betul lah tu. Saya rasa awaklah orang yang paling clumsy pernah saya jumpa. Clumsy? Tapi cute. Macam strawberry. Dan awak, orang yang paling belakang dan sombong yang pernah saya jumpa. Saya macam tu ke? Excuse me. Can I ask you something? Is this the right place? Dah jadi kaunter pertanyaan dah pula. Tengok sikit. Betul lah tu. I'm late for my interview. Tadi ada emergency kat hospital. Terima kasih, cik. Boleh cakap Melayu punya. Miss Turquoise or whatever. Just a little advice lah. Lain kali, kalau awak nak datang interview ke jumpa klien, buatlah homework sikit pasal tempat yang awak nak pergi tu. Janganlah nanti pasal awak nak dapat kerja tapi tak dapat pasal awak tak buat homework. Dah ikut saya. Ini office saya. Cepatlah, awak nak ikut tak nak ni. Masuk. Kasut tu buka. Sorry, saya tak sempat nak buat homework pasal ofis ni. Segala ketentuan yang kuasa tidak akan tercepat dan terlewat. Dengan keyakinan dan dada penuh perombakan, melangkahku menuju gerbang itu. Di kau yang ku cari, bukannya fantasi. Memiliki kekasih abadi. Kiri terjawab setiap pertanyaan, segala soalan lama tersimpan. Bersatulah setinggi pengharapan, semua pengorbanan memilikimu adalah satu amanah. Ini janjiku padamu. Arti bahagia makin kuat ku fahami, makin mendalam aku mensyukuri cara cinta kita. Hanya kisah silam jika kini di hadapan mata. Kini terjawab setiap pertanyaan, segala soalan lama tersimpan. Kini bersatulah setinggi pengharapan, semua pengorbanan memilikimu adalah satu amanat. Ini janjiku padamu. Padamu, ini janjiku padamu. Padamu. Tak sangka kan? Kata orang, jangan benci sangat dengan orang lain. Nanti orang tu juga yang kita sayang, yang kita cinta. Betul lah tu. Tapi apa-apapun, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada awak. Sebab awak dah tunjukkan siapa saya sebenarnya. Sisi mana yang saya tak nampak. InsyaAllah, saya berjanji akan menjaga dan membimbing kita bertiga sampai ke syurga.